بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله، kita akan meneruskan kajian kita pada pekan yang lalu, dan ada sedikit pergeseran waktu dari yang seharusnya hari Senin. Biasanya kita berpindah pada hari Selasa. Hari ini kita akan berbicara tentang salah satu bab yang ada di dalam kitab Thaharah yang terkait dengan masalah As-Su'ru. As-Su'ru artinya adalah al-baqiyah wal-fadalah. Baqiyah artinya sisa atau bekas. Wal-fadalah juga artinya sama, sesuatu yang bekas. Maksudnya adalah su'ur itu kalau seseorang misalnya minum dari satu gelas, atau hewan minum dari satu ember misalnya, maka dikatakan bahwa ada su'ur, ada bekas sisa air liur yang bercampur di dalam minuman atau bercampur di dalam air tersebut. Bagaimana hukumnya? Para ulama membagi masalah su'ur ini menjadi empat bagian. Yang pertama, su'ru tahirin mutahhirin bila karohah. Bekas minum yang airnya hukumnya tahir, suci. Mutahhirin juga bisa digunakan untuk bersuci, seperti boleh digunakan untuk mandi janabah, boleh digunakan untuk berwudu. Wa huwa alladhi syariba minhul adami. Nah, air yang bekas minumnya, bekas diminum, air itu suci dan juga mensucikan, itu adalah bekas minumnya manusia. Jadi ludah manusia itu tidak najis. Aw hayawanin ma'kulil lahmi. Selain manusia, juga hewan yang dagingnya boleh dimakan. Kalau ada hewan minum dari satu tempat air minum, entah itu panci, ember, gelas, piring dan sebagainya, apakah bekas ludahnya itu najis atau tidak? Kita coba lihat hewannya. Kalau daging hewan itu halal dimakan, maka otomatis air ludahnya, bekas minumnya tidak najis. Misalnya onta. Onta ini termasuk binatang paling banyak minumnya, bisa berliter-liter, puluhan liter bahkan. Dia bisa minum satu sumur habis, kering. Onta kalau bekas minumnya itu dia minum di sumur, air sumurnya itu tidak najis. Kenapa? Karena daging onta halal untuk dibakar. Wal baqari wal ghanam, begitu juga sapi. Air bekas minum sapi itu tidak najis. Tahirun, air itu tetap suci, mutahhirun, bahkan hukumnya tetap bisa digunakan untuk berwudu. Masalahnya tinggal tega apa enggak tega, air bekas pembuangan sapi dipakai buat wudu. Itu aja masalahnya. Tapi kalau secara hukum, apakah sah digunakan untuk berwudu? Apakah sah digunakan untuk mandi janabah? Hukumnya adalah sah. Wal ghanami wal farasi fil asah. Begitu juga faras atau ghanam, kambing. Faras ini kuda. Wa nahwiha ma lam takun jallalah. Dan apapunlah hewan yang halal dagingnya dimakan, maka air liurnya, ludahnya, bekas minumnya tidak najis. Illal jallalah, kecuali hewan jallalah. Tak kulul jullah, yaitu hewan yang makan makanannya najis. Ada hewan memakan makanannya itu najis. Maka kalau dia memakan sesuatu yang najis, mulutnya najis. Begitu juga lambungnya. Maka berarti air liur yang keluar pun juga najis. Contoh dari jallalah ini barangkali yang sering kita makan. Kita sering makan katakanlah ayam. Kalau ayam itu habis makan sesuatu yang najis, mohon maaf, dia makan kotoran misalnya, kotoran manusia. Nah, habis itu kemudian ayam itu minum dari satu ember. Nah, ini ayam di dalam perutnya ada najis, di mulutnya ada bekas najis. Kalau dia minum dari ember, maka air yang ada di ember itu juga termasuk najis juga. Begitu juga ikan lele. Ikan lele itu kadang-kadang dikasih umpan kotoran, baik kotoran manusia atau ayam dan sebagainya. Kalau dia masih di tempat di mana dia makan kotoran itu, dia termasuk jallalah yang tidak boleh dimakan begitu saja. Akhirnya juga najis karena juga kejatuhan kotoran-kotoran tadi. Nah, jallalah ini nanti hukumnya halal dimakan manakala dia sudah dilakukan karantina. Dia sudah dipisah, sudah lewat beberapa waktu lamanya, sehingga menurut perkiraan perutnya sudah enggak ada lagi najisnya, atau bekas moncongnya sudah tidak ada lagi najisnya, maka setelah itu baru dia boleh ketika dia minum airnya tidak menjadi najis. Wala farqa baina ay yakuna al-adami saghiran aw kabiran. Tidak ada bedanya, ini kalau manusia ludahnya tidak najis, tidak ada bedanya antara orang dewasa dengan anak-anak. Musliman aw kafiran. Juga tidak ada bedanya apakah dia muslim ataukah dia kafir. Junuban aw haidan. Apakah dia sedang dalam kondisi janabah atau dia sedang haid. Orang perempuan lagi haid, ludahnya itu tidak najis. Orang laki-laki dalam kondisi janabah, ludahnya juga tidak najis. Illa ayyashrabal kafiru khamran fayunajjisu fihi. Kecuali kalau orang kafir itu minum khamr. Dia habis minum khamr, nenggak AO, ya kan? Atau mensen, atau brandy, atau vodka, apalah. Kopi miring. Habis itu kemudian dia minum di gelas air putih atau air teh. Nah, pada saat itu kita tidak boleh meminumnya karena masih ada bekas khamr di mulutnya. Tapi kalau dia kafir tidak minum khamr, maka ludahnya itu tidak najis. Ini juga sebuah kritik buat beberapa kelompok dan aliran yang menyimpang dari syariat Islam, di mana mereka mengatakan bahwa orang kafir itu najis dengan dalih Al-Qur'an menyatakan innamal musyrikina najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dan janganlah mereka memasuki Masjidil Haram setelah hari ini. Lanjutan ayat itu tidak dibaca. Orang musyrik itu najis, tidak boleh masuk Masjidil Haram. Bukan masuk masjid yang bukan haram. Masjid kita ini kan bukan Masjidil Haram. Jadi itu sebenarnya ada dalil bahwa Masjidil Haram di Mekah dan menurut riwayat sebagian ulama juga termasuk Masjidil Haram di Madinah adalah wilayah haram yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Dalilnya itu innamal musyrikina najisun. Najis di sini maksudnya bukan najis ain, tapi najis secara maknawi, bahwa orang kafir itu tidak boleh masuk ke Masjidil Haram seperti seolah-olah dia itu adalah benda najis. Nah, sebagian kelompok yang keliru dalam memahami syariat Islam sering memvonis orang kafir itu najis. Sehingga kalau ada orang kafir, kita habis salaman, lalu kemudian tangan kita cuci. Seolah-olah najis, padahal enggak. Bahkan ada yang kebangetan dicuci dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah. Emangnya najis mubalah atau? Orang kafir itu bukan najis. Orang kafir itu suci, ludahnya suci, dan jasad manusia itu suci. Yang kafir itu hatinya, bahkan tubuhnya, darahnya, tulangnya, semua yang ada pada fisiknya itu semuanya menyembah Allah. Kalau nggak menyembah Allah, maka tubuhnya tidak akan tumbuh sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan, tidak sesuai dengan sunnatullah. Ini kan tubuh kita ini kan ikut apa yang Allah perintahkan, ditentukan oleh Allah, kuku kita jadi panjang, ya kan? Tapi gigi kita tidak tambah panjang. Kalau seandainya tubuh kita tidak muslim, maka kuku panjang, gigi juga gondrong. Nah, ini kan repot. Bagaimana cara motong gigi kalau giginya sampai gondrong? Ya, kalau gondrong di belakang, kalau gondrong di depan, kan susah. Rambut kita tumbuh terus, tetapi kemudian alis kita tidak tumbuh. Dia berhenti pada ukuran tertentu. Kalau alis kita itu tidak muslim, alisnya orang kafir juga muslim juga. Dia berhenti pada ukuran tertentu sesuai dengan apa yang sudah Allah takdirkan, Allah tetapkan. Bayangkan kalau alis itu kemudian gak muslim. Muslim itu hanya berserah diri kepada Allah. Dia panjang terus. Akan repot kita. Karena setiap saat kita harus membuka alis kita kan, menyibakkan, atau alisnya nanti dikunci dan sebagainya. Jadi tubuh seorang kafir pun pada dasarnya muslim dan tidak najis. Kelompok-kelompok yang sesat itu kadang-kadang salah dalam mengambil pelajaran tentang masalah ini. Sudah dia bilang semua orang yang tidak baiat kepada pemimpinnya kafirlah. Kemudian ditambah lagi semua orang yang kafir itu najis. Dan kalau kita sholat di masjidnya, bekas kita sholat kemudian dipel sama dia. Jangankan orang muslim, orang kafir betulan saja kalau masuk ke masjid kita ini tidak masalah. Karena di zaman Rasulullah SAW banyak orang kafir yang masuk ke dalam Masjid An-Nabawi. Orang-orang kafir belum masuk Islam dan mereka ketemu dengan Rasulullah di masjid. Dan tidak ada riwayat kemudian Rasulullah memerintahkan tadi bekasnya itu tolong dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Enggak. Karena pada dasarnya lu'abul adami ghairu najis. Ludahnya manusia itu tidak najis. Berikutnya kita masuk pada jenis su'ar yang kedua. Oh, tadi masih ada yang kurang ya. Tadi ada dalil-dalilnya yang barangkali bisa disebutkan di sini bahwa ludahnya manusia itu tidak najis. Yang pertama, marawahu Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala ya Rasulullah, laqitani wa ana junub, fakarintu an ujalisa. Faqala sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, innal mu'min la yunajjis. Abu Hurairah minta maaf kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda menemui saya kebetulan dalam keadaan janabah, dalam keadaan junub. Fakarih tuan ujalisah, maka saya tidak mau duduk dekat-dekat Anda. Karena Abu Hurairah mengira kalau dia janabah berarti dirinya najis. Maka Rasulullah kemudian meluruskan pemahaman Abu Hurairah dengan sabda beliau, subhanallah. Jadi kekagetan, maksudnya bukan begitu wahai Abu Hurairah. Innal mu'min la yunajjis. Tubuh seorang mu'min itu tidak najis, walaupun dia dalam kondisi janabah ataupun juga dia dalam kondisi haid sekalipun. Tapi kenapa kalau orang haid gak boleh masuk masjid? Ini masalahnya bukan karena dia najis, tapi karena memang ritualnya masjid itu tidak boleh dimasuki oleh orang yang dalam kondisi janabah. Illa abiri sabirin, kecuali cuma lewat doang di masjid. Haid atau janabah tidak boleh di masjid, bukan karena dia najis. Buktinya apa? Buktinya ada wanita yang istihadah. Istihadah itu bukan nifas, bukan haid, tapi keluar darah juga. Wanita yang istihadah wajib sholat, wajib puasa, ya kan? Dan boleh masuk ke masjid. Jadi kalau tidak boleh masuk ke masjidnya seorang wanita haid itu, katanya alasannya takut ada najisnya, kenapa kok wanita yang istihadah boleh masuk ke masjid? Nah, jadi sebenarnya tidak boleh masuknya ke masjid orang junub dan orang haid itu bukan lantaran kenajisannya, tapi karena memang adab aturan masuk masjid, orang yang dalam kondisi janabah, orang yang dalam kondisi haid memang tidak boleh masuk masjid. Tapi keduanya tetap suci. Kalau dia minum, bekas minumnya boleh kita minum, orang haid atau orang janabah. Dan inilah yang kemudian diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kuntu ashrabu wa ana haid." Kata Aisyah, "Saya minum dalam keadaan haid." Fa unawiluhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sodorkan gelas bekas saya minum ini kepada Nabi. Fayadha'u fahu ala mawdi'in fi. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kemudian Rasulullah meletakkan mulutnya di tempat di mana tadi saya meletakkan mulut saya. Ini kan suami istri nih, ya kan? Padahal Aisyah lagi haid minum. Kalau seandainya orang haid itu najis badannya, ludahnya juga najis, otomatis berarti harusnya najis juga tuh bekas minumnya. Dan harusnya Rasulullah tidak minum dari bekas minumnya Aisyah. Kenapa? Karena najis. Ternyata tidak najis. Jadi ludahnya orang manusia, baik itu laki-laki, perempuan, muslim, kafir, haid, tidak haid, junub, tidak junub, ludahnya adalah ludah yang tidak najis. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang lebih menarik lagi. Rawal Bukhari annahu alaihi salatu wassalam syariban laban. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW meminum susu. Wa an yaminihi a'rabiyun, dan di sebelah kanannya ada seorang a'rabi. Maksudnya orang Arab tapi masih kafir, masih musyrik, tidak disebut muslim, maka disebut a'rabi. Wa an yasarihi Abu Bakar. Kemudian di sebelah kirinya ada Abu Bakar. Tsumma a'ta al-a'rabi, kemudian dia memberikan gelasnya ini kepada orang Arab yang masih kafir. Untuk apa? Untuk orang ini minum dari bekas minumnya Nabi. Baru kemudian diambil lagi, diserahkan kepada Abu Bakar untuk Abu Bakar minum. Jadi Abu Bakar minum susu dari gelas yang sama yang awalnya diminum oleh Nabi, gantian setelah itu oleh orang kafir, setelah itu baru oleh Abu Bakar. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi sekali lagi, ludahnya orang kafir itu tidak najis. Nah, masih ada kelanjutannya nanti terkait dengan ludahnya hewan dan sebagainya. Saya kira cukup sampai di sini. Saya ingin membuka dialog atau pertanyaan, barangkali ada di antara bapak-bapak yang ingin bertanya lebih lanjut, lebih menjelaskan atau lebih mendetailkan permasalahan tentang kenajisan tubuh seorang manusia. Silakan kalau ada yang ingin bertanya, bapak-bapak sekalian. Gak ada? Ya udah, bagus. Baik. baik, kalau nggak ada saya akan selesaikan saja yang terkait dengan ludah atau bekas minum hewan yang najis, yang dalam hal ini najisnya najis yang mughallabah, najisnya najis yang besar. La yajuzu istimaluhu bihalin illa li darurah ka aklil maitah. Tidak boleh kita berwudu atau menggunakan air yang sudah diminum oleh hewan yang najisnya najis mughallabah. Haramnya seperti kita haram memakan bangkai. Wa huwa ma syariba minhu kalbun. Nah, ini adalah air yang sudah diminum oleh anjing, au khinzir atau babi, au sibaul bahaim atau hewan-hewan buas lainnya, hal asadi seperti singa, wal fahid macan, wadzi'af serigala, wal qird monyet, wan namir harimau, wattaba' dan beruang. Ammal kalbu pada qawlihi alaihi salam. Tentang anjing ini ada sabda Rasulullah, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'an. Apabila seekor anjing minum dari tempat wadah air kalian, maka cucilah dalam sebanyak 7 kali. Namun bagaimana kemudian hukum dari anjing tersebut? Di sini para ulama berbeda pendapat. Kalau terkait dengan masalah tubuh anjing, anjing ini menurut ulama kalangan Syafi'iyin bukan hanya najis ludahnya saja, tetapi secara konsekuensi seluruh tubuhnya juga najis. Logikanya adalah ketika anjing memasukkan moncongnya ke dalam air, dikatakan tempat air itu najis, kalau mau disucikan berarti harus dicuci dengan air 7 kali, kulahun abis turab, salah satunya dengan tanah. Maka mazhab Syafi'i mengatakan bahwa kalau demikian, ludah anjing itu akan membuat tubuh anjing semuanya najis. Kenapa? Karena ketika anjing itu minum, air akan bercampur dengan ludahnya, masuk ke dalam perutnya anjing. Berarti semua benda yang ada di dalam perut anjing itu juga ikut najis. Logikanya, wadah air yang buat minum anjing saja jadi najis gara-gara ludahnya. Tidak mungkin dong wadah jadi najis tapi tubuhnya tidak najis, perutnya. Kalau isi perutnya najis, padahal di dalam perut itu ada air, ada makanan, ada sari-sari makanan, akan diserap oleh tubuhnya. Maka tubuh anjing itu pun juga najis. Dagingnya, lemaknya, tulang-tulangnya, kulitnya, termasuk keringatnya, air seninya, kotorannya, semua seluruh anjing itu najis. Menurut Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tetapi ada para ulama yang tidak menggunakan logika demikian. Kenapa? Karena hadisnya hanya berbunyi ludahnya saja, tidak menyebutkan badannya, tidak menyebutkan dagingnya, kulitnya dan sebagainya. Sehingga menurut sebagian ulama, di antaranya mazhab Malik misalnya, mereka mengatakan anjing itu bukan hewan yang najis. Yang najis hanya lu'abnya, ludahnya, air liurnya. Tapi tubuhnya, keringatnya, bulunya tidak najis. Nah, ini sebuah metode penarikan kesimpulan yang agak berbeda dengan yang sering kita pahami. Secara tidak langsung sebenarnya di Indonesia ini kebanyakannya bermadzhab Syafi'i dan menyatakan bahwa anjing itu najis mughallabah, najis yang berat karena ludahnya masuk ke seluruh tubuhnya dan berarti tubuhnya juga seluruhnya najis. Padahal hadisnya memang tidak menyebutkan. Tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa daging anjing itu najis, tidak ada. Tulang anjing najis, tidak ada. Bahkan air kencing anjing itu najis juga tidak ada hadisnya. Hadisnya yang ada cuma tadi, kalau anjing minum dari satu tempat, wadahnya ini harus dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Itu saja. Tapi ketika ditarik kesimpulannya, para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Sekali lagi? Oke. Kalau enggak ada, kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.